في أجمعين. أما بعد، matan 203 ya 203 di halaman 236 pertemuan 70. Masya Allah. 71 ya, salah tulis, gak apa-apalah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa ulama'u salaf minas sabikin, dan para ulama salaf dari generasi yang terdahulu, wa man ba'dahum maupun yang setelah mereka dari kalangan ulama salaf minat tabi'in, dari kalangan tabi'in, ya, salaf berarti para sahabat tabi'in, ahlil khairi wal athari, yang mereka merupakan ya orang-orang yang ya ahlil khair, yang melakukan kebajikan, dan ahlil athar, dan mereka adalah orang-orang ya ahlul hadis, yang menyampaikan hadis, wa ahli fikih, ahli fikih, wa nadar, ya, dan orang-orang yang ahli nazar, yang memiliki pandangan yang lurus. La yudhkaruna illa bil jamil, mereka tidak boleh disebut kecuali dengan jamil, dengan pembicaraan yang indah, yang baik. Wa man zakarahum bisu'in fahuwa ala ghairi sabil, siapa yang menyebut mereka dengan keburukan, memburuk-burukan ulama, maka dia bukan berada di atas jalan, maksudnya jalan yang lurus. Naam. Paham sini ya? Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan di syarah, lamma faragha rahimahullah, tatkala Al-Imam At-Tahawi telah faragha, telah selesai ya min huquqis sahabah, dari menyebutkan hak-hak para sahabat, wa ahlil bait, dan ahlul bait, ya, wa ma yajibu lahum minal mahabbati wal muwalah, dan kewajiban bagi kita terhadap mereka berupa mencintai mereka dan berwala loyalitas pada mereka, wa adami tanaqqus li ahadin minhum, dan tidak merendahkan seorang pun dari kalangan mereka, ya, intaqala, maka beliau At-Tahawi di sini beralih, berpindah ila alladina yalunahum minal fadilati wa hum al ulama, ya, berdari kepada yalunahum, orang-orang yang setelah para sahabat, yang menyusul mereka, yang memiliki ya dalam masalah keutamaan, mereka para ulama. Fa ulama wa hadhil ummah lahum manzilatun wa fadlun ba'da sahabat, maka ulama umat ini memiliki memiliki keutamaan, memiliki manzilah, kedudukan setelah para sahabat. Li'annahum warasatul anbiya, karena merekalah pewaris para nabi. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Ya. Tabarakallahu fikum. Para nabi itu adalah pewaris para ulama, pewaris para nabi. Wal muradu bihim, yang dimaksud dengan mereka adalah ulama ahli sunnah wal jamaah, bukan ulama ahli bid'ah, ya. Ahlul ilmi wan nadar wal fikhi. Mereka lah ahli ilmu, ulama ahli ilmu, ahli nadar, yang memiliki pandangan yang kuat dalam beragama ini, dan ahli fikih, ahlul asar, ahlul asar, ahlul hadis maksudnya. Wahum ahlul hadis, mereka adalah ahlul hadis, dan mereka lah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau dulu disebut akidah ahlus sunnah, itulah akidah ahlul hadis. Sampai-sampai As-Sabuni rahimahullah ta'ala punya kitab Aqidatul Salaf wa Ashabil Hadis, akidahnya salaf dan akidahnya ahlul hadis. Ya, hai, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Fal ulama wala kismain, maka ulama ada dua macam. Al kismul awal ulama ul asar, ulama hadis. Ya, wahum al muhaddisun alladzina i'tanau bi sunnati nabi, yang mereka adalah ahli hadis, yang mereka berkonsentrasi di sini memberikan perhatian terhadap sunnah-sunnah nabi, wa hafidhuha, dan mereka menghafalnya, wadabbu anha, mereka membelanya. Ya. Wa qaddamuha lil ummati safiyatan naqiyatan. Dan mereka mempersembahkan kepada umat, mereka sampaikan pada umat ini hadis ini safiyah, dalam keadaan bersih, naqiyah, murni dari kepalsuan. Ya, kama nataqa biha Rasulullah, sebagaimana yang ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya, wa abadu anha kulla dakhilin kulla kadhibin, kulla kadhibin. Ya. dan mereka menjauhkannya hadis-hadis tersebut dari setiap unsur apa namanya dari setiap kulla dakhilin dari setiap dakhil unsur yang memasukinya unsur kebohongan dan kadzib dan kedustaan fanahau al ahaditsa ya maka mereka menyingkirkan hadis-hadis yang maudhu'ata yang palsu wa bayyanuha dan mereka menjelaskannya wa hasaruha ya dan mereka membatasinya tidak menyebarluaskannya fahaula yusammuna ulama ar-riwayah mereka yang disebut ulama riwayat ya al-qismu ats-tsani jenis yang kedua hum al-fuqaha mereka adalah ahli fikih hum alladzina istanbatu al-ahkama mereka lah yang beristinbat menyimpulkan hukum dari dalil-dalil min hadhil adillah dari dalil-dalil ini dari hadis wa bayyanu fikhaha dan mereka menjelaskan fikihnya kandungannya ya wa syarahuha dan mereka menjelaskannya wa bayyanuha sama linnas kepada umat fa haula'i yusammuna ulama ud-dirayah mereka yang disebut ulama ud-dirayah wa minhum man jama' bainal ilmain ya mereka lah dan di antara mereka ada yang menjamak menggabungkan antara dua ilmu ini riwayah wa riwayah yusammuna fuqaha al-muhaddisin yang mereka disebut ahli fikih namun ahli hadis juga ya fuqaha al-muhaddisin ya kal Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Imam Syafi'i muhaddis, punya musnad. Wa kullu haula'i al-ulama. Wa kullu haula'il ulama lahum fadlun. Semua ulama ini memiliki keutamaan. Nabi SAW menyatakan, "Nadarallahu ra'an sami'a maqalati fara'aha fa'addaha kama sami'aha." Ya, Nabi SAW menyatakan. Nadarallahu, semoga Allah memberikan cahaya kepada seseorang membaguskan seseorang yang mendengar maqalati mendengar ucapanku fawaaha dan dia memahaminya faadjaha dia menyampaikannya kepada orang lain kama samiaha sebagaimana yang ia dengar fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da'a lahum wa madahahum nabi mendoakan kebaikan untuk mereka dan memuji mereka ya fal ulama uqamu bima aujaballahu alaihim min himayatid din wal aqidati maka para ulama telah ya menjalani apa yang Allah wajibkan kepada mereka yaitu menjaga agama ini menjaga akidah ini fabayyanul ahkama mereka menjelaskan hukum-hukum wal mawarisa ya hak-hak waris wal halal wal haram wabayyanu aidan fikhal had kitab was sunnah mereka juga menjelaskan kandungan Quran sunnah fikihnya faja'alu lil ummati sarwatan 'azimatan yustafadu minha ya maka mereka telah membuat untuk umat ini sarwah kekayaan yang besar 'azimatan yang besar yustafadu minha yang bisa diambil faedah dari ya, kekayaan umat ini yang dikumpulkan oleh ulama wa yuqasu 'alaiha man yajiddu min mashakila ya dan dapat dianalogikan bagi siapa saja yang merasa kesulitan, ya, yang dia sungguh-sungguh, ya. Tapi dari berbagai masyakil, dari berbagai yang sulit, perkara-perkara yang samar, yang sulit, nah, dikiaskan dengan ya, sampel-sampel yang telah diberikan oleh para ulama. Fal ulama uqa ya, kemudian fal fikhu ala kismain. Kemudian fikih ada dua macam. Fikul Akbar wa huwa fikul akidah. Fikul Akbar, fikih akidah. Imam Abu Hanifah punya kitab Fikul Akbar. Antum gak bakal nemuin itu pembahasan taharah salat. Dimaksud fikih akbar adalah akidah. Al-qismu tsani huwa fikhu amali, fikhun amaliyun. Amaliyun fikih amal. Ya. La yakillu anil fikhil akbar min haitsu al-ahamiyah. Min haitsu al-ahamiyah. Ya. Yaitu yang tidak lebih dari aspek ahamiyah dari aspek urgensinya dia tidak tidaklah lebih kecil, lebih ringan daripada fikih akidah. Wahuwa fikul ahkam al-amaliyah. Dia adalah fikih hukum-hukum amal, tahara, solat, segala macam. Wafifatil ulama ja'a fil hadis ani nabi. Terkait keutamaan para ulama, terdapat sebuah hadis dari Nabi SAW, fadlul alim alal abid ka fadlul qamar ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang berilmu di atas ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan dari semua bintang-bintang. Ya, bintang-bintang cahayanya sedikit, bulan satu tapi menerangi semua. Fal ulama ulahum ihtiramun wa manzilatun. Maka para ulama memiliki ihtiram, ya, pemuliaan, mereka dimuliakan. Wa manzilatun, memiliki kedudukan. Fala yajuzu at-ta'nu fihim wa tanaqqusuhum. Ya, maka enggak boleh, ya, merendahkan mereka, ya, menta'an, mencelak mereka, merendahkan mereka. Hatta law hasala min ba'dihim khata'un, walaupun terdapat kekeliruan dari sebagian mereka, fil ijtihad, dalam ijtihad, ijtihad mereka dapat pahala juga. Fahadha la yaqtadi tanaqqusuhum. Ini enggak menunjukkan mereka boleh direndahkan, li'annahum qad yukhti'un, terkadang mereka memang keliru. Wa ma dzalik wa hum talibuna lil haq. Padahal namun demikian mereka tetap dianggap mencari kebenaran. Kata Nabi, iza istahadal hakim fa asaba falahu ajran, wa iza istahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Apabila hakim, ulama ini, mujtahid beristihad, kemudian benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Kalau dia keliru, ya satu pahala atas pahala istihadnya. Wahada fi haqqil ulama. Ini terkait hak ulama. Walaysa al-muta'alimin. Ya, bukan orang yang sok berilmu. Li'annahu la yahiqqu lahum. Karena enggak ada hak buat mereka. Ya. Ayadkhulu fi ma la yuhsi, fi ma la yuhsinu. Untuk masuk ke dalam permasalahan yang mereka di situ enggak mahir di situ. Ya, berfatwa tanpa ilmu, berijtihad, mentarjih dan seterusnya. Tarjih itu hak ulama. Tarjih hak mujtahid. Nah, mujtahid itu ada mujtahid mutlak, mustaqil. Mujtahid mutlak, muntasib. Nah, ada mujtahid madhab, ada mujtahid fatwa, ada mujtahid tarjih. Selain dari itu orang awam. Awam, ya, selain dari itu apa? Mujtahid mutlak, mustaqil, Imam Sufyan ats-Tsauri, Imam madhab yang empat, mustaqil, apa, mutlak, muntasib, dia mujtahid mutlak, tapi dia masih menisbatkan, misal murid-muridnya Syafi'i, murid-muridnya Abu Hanifah, murid empat imam ini, ada mujtahid, ya, madhab. Ya. Misalnya An-Nawawi, Ar-Rafi, ya, mujtahid fatwa, mujtahid tarjih. Nah, selain dari itu orang awam. Selain dari itu orang awam. Barakallahu fiik. Di mana kedudukan kita? Orang awam. Berarti kita enggak boleh tarjih-tarjihan. Karena tarjih hak mujtahidin. Kata Syekh Sulaiman Al-Askor di kitab beliau, ya, Al-Wadih fi Usul Fiqh. Tarjih hak mujtahidin dengan segala jenis mujtahid. Ya, jadi kayak level-level ustadz aja bergurau LCMA itu enggak bisa tarjih-tarjih. Kecuali dia udah masuk salah satu kategori dari mujtahid tadi. Bahkan sebagian ulama banyak bilang mujtahid mutlak mustaqil itu udah enggak ada lagi. Udah enggak ada lagi. Ya. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai sini. Ya. Papa 15 menit. Subhanakallahumma hamdika syadallah.